Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menggerakkan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ilmu dan majlis zikir, terutama kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Seluruh ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan merupakan karunia ruhaniah dari Allah. Sebab karunia itu ada yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batiniah. Ada karunia untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, ada karunia atau nikmat untuk pemenuhan ruhani atau spiritualitas kita. Di mana kebanyakan manusia hanya mengetahui aspek jasmani dengan segala kebutuhannya, sehingga kalau ada diskon, apalagi gratis sembako, kira-kira membludak gak yang datang? Kira-kira ada yang sampai berantem gak? Dibagi amplop, ya cuma isinya 50 ribu apa 10 ribu, sampai ada yang meninggal keinjak-injak. Begitu terasanya oleh kebanyakan manusia yang tidak dibimbing agama, kebutuhan pengetahuan dan kebutuhan jasmaninya saja. Sehingga begitu kuat untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Tapi tidak mengenal aspek ruhani dan segala kebutuhan ruhaninya. Maka ibadah di bulan Ramadan, baik saum di siang hari, malam dengan meningkatkan sholat sunnah, ya tarawih atau qiyamul lail, itu semua adalah anugerah ruhaniyah. Kalau kita mengenal ruhani kita dan mengenal kebutuhan ruhani kita, pasti kita akan merasa diuntungkan dengan keuntungan yang besar dengan datangnya bulan Ramadan. Di siang harinya semangat berpuasa, di malamnya semangat untuk meningkatkan sholat-sholat sunnah beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab itu semua adalah hidangan ruhani atau karunia ruhaniah. Padahal semua sudah melihat, bahkan merasakan, kalau kita hanya kenal diri kita dengan aspek jasmani dan pemenuhan kebutuhan jasmani kita, begitu terbatasnya jasmani dan kebutuhan jasmani. Jangan jauh-jauh ke sakaratul maut. Bapak ibu sekalian, ada yang pernah enggak sakaratul maut? Ada yang pernah ngalami apa? Siapa yang pernah sakit parah, sakit keras? Seminggu sampai dua minggu sampai di rumah sakit. Ya. Sudah merasakan apa belum? Sudah merasakan. Nah, yang sudah merasakan, ya ketika kita dikasih sakit keras, ya terus saudara kita, ya, keluarga kita, ayam dipotong. Kalau lagi sehat gak dipotong? Ayam dipotong. Kalau di kampung, ikan dibedahkan. Terus dipasak, ya, dengan menu yang apa? Yang menarik. Diopor, dipepes, dan yang lain-lainnya. Kita lagi sakit keras. dihidangkan makanan-makanan tadi, ya, kira-kira seneng gak? Semua yang dilihat pahit, bahkan enek, ya. Pingin apa? Pingin muntah. Belum dimakan baru lihat hidung aja, ya. Mencium makanan tersebut, gimana? Mau muntah. Betapa menu jasmani untuk memenuhi kebutuhan jasmani begitu kecil dan terbatas sekali. Apalagi sampai di ujung kehidupan. Nabi menyebut sakaratil maut dengan hadimul lazat. Hadim. Hadim itu yang merobohkan seluruh kenikmatan-kenikmatan jasmani. Tadi perbandingannya jangankan sakaratil maut, sakit keras saja tercabut ya kenikmatan-kenikmatan jasmani. Ada enggak yang lagi sakit keras? Tolong setelin ya. Apa musik keroncongan misalnya. Ada yang gitu enggak orang sakit? Kalau masih minta lagu, ya keroncongan berarti lapar dia belum sakit. Nah, jasmani kita dengan segala kebutuhannya, asupannya begitu terbatas. Termasuk jasmani kita sendiri. Elemen yang diciptakan dari tanah. Al-Quran menyebutkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Dan satu waktu nanti akan kembali masuk ke dalam tanah setelah kematian. Dan setelah kematian ada bi'tsah, ada kebangkitan. Kamu akan diciptakan penciptaan yang kedua kalinya dari tanah pula. Kita dandan, kita rawat jasmani kita akan berakhir dalam kehidupan dunia. Jadi apa? Jadi makanan binatang yang ada di dalam tanah. Pas kita ngaca, usia udah kepala 4, kepala 5, kepala 6, rambut yang tadinya ubannya 1-2 sekarang sudah lebat. Megang ini nanti jadi makanan apa? Cacing, belatung. Begitu terbatas jasmani dan kebutuhan jasmani kita. Ada yang tidak terbatas. Di mana elemen kita yang kedua selain jasmani, rohani. Kenapa disebut tidak terbatas? Sebab rohani kita, ya rohani kita diciptakan pertama lebih awal ketimbang jasmani kita. Yang kedua, rohani kita tidak pernah mengalami kematian, diabadikan oleh Allah. Yang ketiga, rohani kita bentuknya cahaya. Al-Haikal An-Nurani dalam kitab Buyudatul Mawahibil Makiyah karangan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Jadi ruhani kita bentuknya adalah cahaya. Dan kebutuhan ruhani tersebut tidak terbatas pula. Ampunan Allah selamanya dibutuhkan. Petunjuk Allah selamanya dibutuhkan. Kasih sayang Allah selamanya dibutuhkan. Bahkan puncaknya kebutuhan ruhani kita ingin melihat Allah. Puncak kebutuhan ruhani kita ingin menghadap kepada Allah dan ingin melihat Allah, menatap Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri ahli surga diizinkan menatap wajah Allah nanti. Itu puncak kebutuhan ruhani. Dengan datangnya bulan Ramadan, syariat yang ada dalamnya, saum, qiyamul lail, zakat, sedekah dan yang lain-lainnya, supaya kebutuhan jasmani kita semakin lengkap. Supaya ruhani kita kembali kepada orisinalitasnya. Fitrah. Fitrah itu bersih. Fitrah itu butuh kepada agama Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang mengenal ruhani dan kebutuhan ruhaninya, pemenuhan ruhani atau spiritualitas, kata orang dagang, marema bulan Ramadan itu. Sehingga semakin ke ujung Ramadan, sedih. Kenapa? Ramadan akan lewat, musim marema akan lewat. Ya, mana tukang dagang angkat tangan. Seneng gak kalau marema? Capek gak? Capek! Dagang bakso yang asalnya hanya 300 mangkok, ringkok. Di musim apa? Marema bisa berlipat-lipat. Bisa 300 apa? Persen. Ya, lipatannya. Capek-capek, tapi seneng. Begitu juga bulan Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, tahajud, zakat, sedekah, dan yang lain-lainnya. Yang sunat dihitung pardu, yang pardu dilipat gandakan. Betapa maremaknya bulan Ramadan untuk pemenuhan spiritualitas kita, pemenuhan kebutuhan rohani kita. Sehingga enggak mau Ramadan itu apa? Lewat dari kita. Sehingga Nabi bersabda, seandainya tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan sebagai pemenuhan kebutuhan rohani kita, pasti manusia akan berharap semua bulan yang 11 lagi semuanya pengin jadi Ramadan. Kita sudah begitu apa belum nih? Pengin enggak yang 11 lagi jadi Ramadan, puasa siangnya gitu. La haula wala quwata. Nah, kalau kita mengenal rohani kita dan memenuhi kebutuhan rohani kita dilengkapi khususnya di bulan Ramadan, maka kita akan mengatur kebutuhan jasmani dengan baik. Tidak berlebih-lebihan. Yo, dengan saum ya, jadi sehat enggak? Oh, lihat tuh, kita punya perikanan ya, kolam dras. Itu kalau ikan mau dikirim misalnya ke mana? Ke Bandung, dikirim ke Jakarta. Supaya ikan itu enggak mabuk, dimasukkan ke dalam apa? Tabung plastik, kemudian diisi oksigen. Supaya enggak mabuk, supaya sehat, supaya ketika dikembangkan lagi hidup, dipuasakan dulu. Perutnya supaya kosong. Sebab kalau perutnya penuh, masuk ke dalam air yang terbatas, oksigen terbatas, itu akan keluar, kemudian akan mabuk ikan itu. Ini salah satu dari contoh di mana puasa menyehatkan lahir dan batin. Jadi sehat jasmani, sehat rohani. Jadi kebutuhan jasmani kita pun kita akan penuhi sesuai dengan kebutuhannya. Tidak akan berlebih-lebihan. Jadi Islam hadir supaya jasmani kita terpenuhi, rohani kita terpenuhi. Sehat lahir, sehat batin. Pingin gak? Kok gak amin pingin ya? Apalagi ibu-ibu saking lapar, amin. Sampai enggak ada suaranya. La haula wala quwata. Dah, kita akan membahas di pengajian sore hari ini. Di bulan Ramadan kita ngaji ya. Karunia yang sangat besar. Kita berdoa, Allah tidak akan menolak doa orang yang sedang berpuasa. Nah, kita akan mantapkan syariatnya fikih dari saum itu ya. Supaya syariatnya benar, fikihnya benar, khususnya pelaksanaan saum di bulan Ramadan ini. Siap mengikutinya? Ya. Yuk, jamaah sekalian, siam bahasa Arabnya kita terjemahkan puasa. Menurut bahasa adalah al-imsak ya, artinya menahan. Kalau menahan itu ya, saum menurut bahasa adalah menahan. Ya, seperti dalam Al-Quran, ya, ada dua hamba, salah satunya adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Ketika sudah hamil tua, pasti orang geger. Kenapa? Karena Siti Maryam gak melalui pernikahan. Keluarga orang soleh, kalau hamil di luar nikah, kira-kira jadi aib gak? Ya Allah, menerima amanah, pahit sekali. Kalau ini para istri dikasih amanah contoh seperti Siti Maryam, ya, yang membuat geger pasti akan menuding seorang tukang zina. Kira-kira siap gak kita diuji dengan seperti itu? Ah, yang lain dulu dah kalau yang gituan mah. Kalau kira-kira yang pahit-pahit begitu mah. Siti Maryam kepilih oleh Allah, walaupun akibatnya pasti dilecehkan oleh siapa? Oleh masyarakatnya. Akhirnya pas saat-saat akan menjelang kelahiran bayinya, ya, maka Siti Maryam disuruh puasa, sauma. Tapi puasanya bukan puasa seperti puasa Ramadan. Maksud saum atau puasa itu puasa dari menahan ngomong. Jadi orang mau ngoceh, mau ngeledek, mau apa, pokoknya diem saja mulut. Namanya puasa. Puasa apa? Puasa tidak bicara. Disebutkan dalam Al-Quran, sauma. Saum. Tapi saumnya saum tidak berbicara. Menahan dari berbicara. Akhirnya yang ngejawab, bayi Isa alaihi salam. Jadi langsung keluar apanya? Tanda kenabiannya. Lalu apa yang dimaksud saum puasa menurut istilah fikih? Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'anniyah. Saum dalam istilah terminologi fikih, al-imsaku anil muftirati, menahan dari hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Kapan tulu'ul fajri? Tulu'ul fajri itu perhitungannya secara hisab, ya, enggak usah lihat fajarnya, sudah ada ilmu hisabnya, ya. Yaitu di mana adzan subuh dikumandangkan. Itulah mulai terbit apa? Fajar. Ya, dalam fikih itu ada fajar kadib, ada fajar shodiq. Nah, fajar shodiq ini yang dimaksud. Di mana matahari di sebelah sana sudah mulai terbit, yang sebelah kita di sini cuma dapat apanya? Fajarnya. Nah, fajar shodiq atau fajar yang menunjukkan waktu datangnya waktu subuh, disitulah mulai berhenti apa? Ya, mulai imsak, di speaker imsak. Atau di hati-hati, ada juga yang berpendapat 15 menit sebelum datangnya waktu azan subuh. Ya, ya minimal terakhirnya pas azan itu. Ya, berhenti. Sampai terbit matahari, ma'an niat beserta niat puasa. Wah, padluhu keutamaannya banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan diterima oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qol, qala Allahu azza wa jal, kulu amal ibni Adam lahu ila siyam. Ini hadis kudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Nabi bersabda, setiap amalan anak Adam lahu baginya, bagi anak Adam, ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu li, untukku. Artinya ini kehususan ibadah saum dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Saum Ramadan itu hukumnya wa hukmuhu wajibun bil kitabi wa sunnah wal ijma. Saum di bulan Ramadan hukumnya wajib menurut Quran, sunnah atau hadis, dan ijma, konsensus ittifaq para ulama ahli fikih. Quran, ya, seperti dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian siam atau berpuasa. Jadi hukumnya apa? Wajib puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, menurut sunnah atau hadis Nabi, seperti hadis yang populer disebut hadis Jibril, tentang menjelaskan tentang apa? Tentang rukun agama yang tiga, iman, Islam, dan ihsan. Ketika ditanya, mal Islam, apa Islam itu? Rasul menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai kepada wasauma Ramadan. Rukun Islam itu dari mulai baca dua kalimat syahadat, termasuk saum di bulan Ramadan, dan yang terakhir haji menuju ke Baitullah bagi yang mampu. Itu menurut sunnah, ya, hadis dikenalnya hadis Jibril itu. Ya, hadis Jibril sebab ketika itu Rasul dan sahabat diajarkan oleh Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki tampan, menjelaskan tentang rukun agama yang tiga, iman, Islam, ihsan. Iman menjadi ilmu tauhid, Islam menjadi ilmu fikih, ihsan menjadi ilmu tasawuf. Dalam Islam, rukun Islam, maka ada yaitu kewajiban apa? Saum di bulan Ramadan. Lalu man yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihimul fidyah. Siapa saja yang dapat dispensasi rukhsah untuk berbuka dan wajib bagi mereka fidyah. Jadi ada orang atau kelompok yang dapat dispensasi atau rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa alias berbuka, tapi wajib bagi mereka fidyah. Untuk seharinya mengeluarkan satu mud ya, untuk makanan satu orang. Yaitu yurakhasu al-fitru li syahil kabir. Diruhsohkan atau dapat dispensasi berbuka puasa sepanjang Ramadan. Ya, bagi seorang yang sudah tua. Sudah gak mampu lagi berpuasa. Kalau berpuasa malah berbahaya. Satu itu. Yang kedua, wal mar'atul azuz, wanita juga yang sudah lemah. Yang selanjutnya, wal maridul ladhi la yurja bara'uhu. Orang yang sakit, yang sakitnya menurut perhitungan medis, pakar ya, kesehatan, tidak akan bisa sembuh lagi. Betul, sepanjang Ramadan sakit aja terus. Nah, maka baginya dapat dispensasi boleh berbuka puasa alias tidak berpuasa, wajib baginya mengeluarkan fidyah. Bahkan ada di sini wa ashabul a'mali syaqqah, bagi orang yang punya pekerjaannya berat sekali dan tidak ada lagi pekerjaan ya selama Ramadan itu untuk menggantikannya, sementara dia punya kebutuhan untuk menafkahi diri dan keluarganya. Seperti apa ya contoh yang keras itu? Ditambang apa di mana? Pekerja keras, ashabul a'mali syaqqah. Pekerjaannya itu memberikan kemasyakatan. Ya, sangat darurat sekali pekerjaannya. Untuk melepaskan itu belum bisa, belum ada pengganti pekerjaan yang lain. Sementara dia di bulan Ramadan itu punya kebutuhan menafkahi diri dan keluarganya. Nah ini kalau hanya sementara di tahun itu, maka dia tidak dengan fidyah, tapi dengan apa? Dengan qada. Ya. Itu mah bukan fidyah tapi qada. Kenapa? Karena ada kemungkinan ya untuk berpuasa, artinya ada pekerjaan lain untuk menggantikannya. Tapi ini agama itu memberikan apa ya, memberikan toleransi juga. Seandainya enggak ada ya, maka fidyah. Ya, seandainya tidak ada lagi pekerjaan untuk dirinya. Ya, agama itu enggak serem. Ya, fleksibel dan dikembalikan kepada kemampuan diri kita. Yang selanjutnya wal hubla wal murdi'u, bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui, idza khafata ala anfusihima wa auladihima, apabila dia takut kepada dirinya memberikan kemadaratan karena puasa dan kepada anaknya, baik yang ada dalam kandungan maupun yang sedang disusui, aftarata, maka berbuka dibolehkan berbuka puasa, wa alaihima dan baginya adalah al-fidyatu, berfidyah wala qada'u, dan tidak qada'. Tapi ingat ini menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sebagai wawasan fikihnya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat begitu, jangan diapa? Ya, jangan diperdebatkan dan diperselisihkan sepanjang ada apa? Ada dalil yang menunjukkan. Ya, ada orang yang dipercaya menggunakan dalil itu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau takutnya adalah untuk dirinya dan anaknya, maka wajib baginya qada. Ya, untuk mengqada setelah apa? Selesai hamilnya, melahirkan, kemudian selesai menyusuinya. gitu ya. Nah ini kita menggunakan madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Man yurakhasu lahum fil fitri wa yajibu alaihimul qada. Orang-orang yang mendapatkan rukhsah berbuka dan wajib baginya qada saja, yaitu yubahu al fitru lil maridil ladzi yurja bara'uhu wal musafir. Yaitu bagi orang yang sakit tapi sakitnya besok lusa bulan depan bisa sembuh lagi, maka dia wajib qada tanpa fidyah. Wal musafir, dan orang yang sedang bepergian, maka orang yang bepergian laki-laki maupun perempuan wajib baginya adalah qada, bukan fidyah. Ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan perjalanan musafir, maka hitunglah di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Artinya wajib untuk mengqadanya. Bagaimana ya yang namanya musafir itu kan ada ya, musafir. Nah, bagi musafir gini jamaah sekalian. Kenapa safar bepergian itu sehingga membolehkan atau dapat dispensasi atau rukhsah keringanan untuk berbuka dan wajib nanti mengqada di luar bulan Ramadan? Sebab salah satu kegiatan yang menimbulkan masyakot, ya, masyakoh itu artinya membuat apa berdampak ya buruk ya kepada fisik, itu salah satunya adalah safar, perjalanan. Sehingga perjalanan itu apabila, nah ini kan umum sekali dalam Al-Quran, awalnya safarin aja, ya, melakukan perjalanan aja, gak disebutkan sekian puluh kilo, sekian ratus kilo. Nah yang dilihat adalah masakohnya, memberatkannya terhadap fisik kita. Apabila bepergian itu setiap diri kita punya kondisi fisik yang berubah-ubah, betul tidak? Ada kadang dari Tasik ke Jakarta nyaman aja. Satu waktu kondisi lagi lemah, dari Tasik ke Bandung malah muntah-muntah, meriang. Sehingga di dalam safar itu tidak ditentukan secara saklek apanya? Masafahnya, masafatul qasrinya, jaraknya, tapi lebih dilihat daripada kondisi fisik kita. Karena di balik dibolehkannya buka bagi yang bepergian karena bisa menimbulkan masakoh tadi. Bagaimana apabila kita bepergian menimbulkan masakoh, kita merasakan beratnya bepergian itu, justru lebih baik berbuka. Lebih baik apa? Berbuka. Tapi apabila bepergian itu enggak menimbulkan masakoh, lebih baik berpuasa. Nah yang tahu kan diri kita. Dan Allah yang tahu diri kita. Jadi enggak bisa, aduh ini sampai pusing-pusing gitu. Padahal enggak misalnya. Kan Allah yang mengetahui kita, kita harus belajar jujur. Jadi kembali jangankan, jadi Al-Quran itu karena untuk semua, sehingga tidak ditentukan jaraknya. Sebab jangankan manusia yang jutaan, ya, jutaan yang berpuasa, satu orang saja di waktu tertentu bisa berubah-ubah kondisi fisiknya. Kadang lagi fit, kadang lagi turun. Sehingga dengan bepergian bisa jadi jauh perjalanannya, tapi kita nyantai aja, relax aja. Di satu waktu bisa jadi bepergiannya, masafahnya, perjalanannya adalah pendek, tapi membuat kita apa? Masakoh, madarat bagi fisik kita. Maka lebih baik berbuka. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita kembali lagi menggunakan madhab Imam Syafi'i. Faro'a Abu Hanifata wa Syafi'i wa Malik Ana siam afdalu liman qawiya alaihi. Liman qawa alaihi wal fitru afdalu liman la yaqwa ala siam. Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sekaligus Imam Maliki, tiga madhab sepakat sesungguhnya berpuasa lebih utama liman qawiya, bagi orang yang kuat untuk melaksanakan puasa. Artinya enggak menimbulkan masakat dari apa? Dari saparnya itu. Wal fitru, dan berbuka puasa ketika bepergian, afdalu, lebih utama liman layakwa ala siam, karena masakat kalau berpuasa. Maka lebih utama berbuka. Nah, jadi pendapat tiga madhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Hanafi, dan Imam Maliki sepakat, bagi orang yang bepergian apabila dirinci bepergiannya tidak menimbulkan masyakat, madarat bagi fisik kita, lebih baik berpuasa. Dan apabila perjalanannya itu menimbulkan masyakat, kemadaratan bagi diri, maka lebih baik berbuka. Lalu selanjutnya kaitan rukun saum. Ya, setiap ibadah ada rukunnya. Rukun saum itu ada dua. Ya, rukun saum. Lisyami ruknani. Tatarok kabu minhuma hakikotuhu. Saum punya dua rukun. Yang pertama adalah al-imsaku anil muftiroti min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Rukun saum yang pertama menahan dari semua yang membatalkan, dari mulai star, yaitu terbit fajar sampai finish, terbenam matahari. Nanti akan disebutkan mana saja yang membatalkan puasa itu. Ini rukun yang pertama, menjaga dari hal semua yang membatalkan, dari mulai pestar sampai finish. Lalu yang kedua, an-niyatu, awas ini, niat. Jangan sampai makan sahur aja gak ada niatnya. Niat menjadi rukun yang kedua. Kapan mulai niat? Ini saking niat itu khawatir kalau ditunda sampai apa? Sampai waktu sahur, takut lupa. Mulai dari malam, mulai dari ba'dal isya atau setelah tarawih. Nah, bisa lupa waktu sahur gak niat, ya sudah mendekati waktu terbit fajar, takut lupa niat, maka dibolehkan niat saumnya itu dari mulai setelah sholat isya atau tarawih. Maka biasanya suka diingatkan untuk niat apa? Niat saum untuk besok. Jadi dari mulai malam sampai mendekati waktu imsak, disitulah apa tempatnya niat di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Niat untuk berpuasa, menjalankan perintah Allah. Nah, inilah dua dari rukun saum. Pertama, menjaga dari seluruh yang membatalkan, dan nanti akan dibahas apalagi apa aja yang membatalkan saum. Yang kedua, niat berpuasa mulai dari malam sampai akan terbit fajar. Lalu yang selanjutnya, adabu siam, sunah-sunah berpuasa, beretika berpuasa. Tadi merukunnya, sekarang sunahnya atau adab-adaban di dalam berpuasa itu seperti apa. Yang pertama, as-sahur, makan sahur. Bapak ibu sekalian, yang nikmat itu makan sahur atau makan buka? Ya, makanya kalau buka, ibu-ibu jangan capek-capek banyak menu, cukup tahu tempe aja. Nikmat makan tempe tahu tuh kayak daging. Tapi kalau makan sahur, makan daging kayak makan. Saking beratnya makan sahur, diberikan targib, diberikan motivasi. Tasaharu fa'inna fissahuri barokah. Makan sahur lah kalian, sesungguhnya makan sahur itu penuh keberkahan. Terus ditargib lagi, ya, bersahurlah kalian semua. Sesungguhnya makan sahur itu siarnya, sunahnya para nabi. Artinya ketika berpuasa, sahur terlebih dahulu, sebab puasa itu bukan untuk nyiksa. Ya, jadi puasa itu bukan untuk menyiksa manusia, menyiksa orang yang beriman. Sebatas melatih. Sehingga dimotivasi supaya sahur, makan sahur. Bahkan disunahkan, diakhirkan. Jangan makan sahur jam 1. Ya, kalau sahur disunahkan mendekati waktu imsak. Supaya apa? Jedanya antara sahur dan buka tidak terlalu panjang, dikhawatirkan akan menimbulkan kemadaratan. Jadi agama itu justru memperhatikan aspek rohani dan jasmani. Sehingga disunahkan dengan sunah yang kuat supaya makan sahur, dan pelaksanaannya pun disunahkan pula diakhirkan. Gitu ya, diakhirkan waktunya. Nabi bersabda, tasaharu fa inna sahura barokah. Tasahur, sahurlah kalian, makan sahurlah, sesungguhnya makan sahur itu penuh keberkahan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, adab saum atau sunah-sunah saum itu ta'jilul fitri, mempercepat buru-buru untuk berbuka kalau waktunya sudah tiba. Jangan mentang-mentang masih kuat ini, ya. Udah waktunya masuk, udah maghrib, masih aja pokoknya kuat. Jadi begitu agama memperhatikan aspek rohani dan jasmani. Di satu sisi, puasa ini sedang melatih rohani kita. Pemenuhan kebutuhan rohani kita tanpa menafikan kebutuhan jasmani. Sehingga di waktu buka, ta'jil. Ta'jil itu artinya buru-buru, ya, harus berburu-buru untuk berbuka. Walaupun bukan harus nasi, ya apa aja dulu, maka disunahkanlah. Pertama, yang manis, bahkan manisnya itu alami. Ya, maka kurma ini laku. Ya. Kurma, buah-buahan yang manis. Kedua, kalau tidak ada ya makanan yang manis, yang alami, fa'alalma, Nabi bersabda, air putih. Jangan sampai ada jamaah sekalian, dulu bapak lagi pesantren, saking ngerokoknya doyan, ya, jadi sampai doyan, itu saking nunggu kali ya, biasanya kan kayak ini, kayak knalpot, apa kayak apa tuh, kayak kalau kereta dulu tuh pakai apa tuh, cerobongnya, ya pakai batu bara apa tuh, gitu. Terus aja gitu, datang bulan Ramadan, kiamat itu. Sampai nongeng-nongeng, sampai apa, nahan apa? Nahan rokok. Giliran buka, ya, bukan korma, bukan air, langsung. Satu batang langsung habis. La haula, ya Allah, itu bukannya berusaha untuk ditinggalkan ya. Malah ini jadi apa? Makanan takjil. La haula wala quwata illa billah. Selanjutnya yang ketiga, addu'a'u indal fitri wa asna isyam. Yang ketiga, adab-adaban puasa dan atau sunah puasa adalah banyak berdoa baik ketika berbuka ya, ataupun di tengah-tengah kita sedang sahur. Sore, zuhur, ya, siang, banyaklah berdoa kepada Allah. Sebab tadi salah satu yang tidak akan ditolak doanya, as-so'im, orang yang sedang berpuasa, dimanfaatkan. Ya. Nabi bersabda, annahu sallallahu salam qol, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang, tiga kelompok yang tidak akan ditolak doanya. Pertama, as-so'im, hatta yafturo, orang yang berpuasa sampai berbuka. Wal imamul adil, yang kedua seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga, wal mazlum, orang yang dizolimi. Tiga kelompok inilah yang tidak akan ditolak doanya. Yang kelima, as-siwak yustahabu lis-shaim ayatasawwaka asna asyam. Disunatkan bagi orang yang berpuasa menyiwak, membersihkan apa? Gigi. Ya, ketika berpuasa. Kenapa? Sebab ketika berpuasa lambung ketika kosong suka apa? Naik nih ke atas. Ya. Dari mulut kita suka keluar apa? Yang bau. Nah, maka salah satunya mulut kita pun dibersihkan. Jadi asiwak itu yang dimaksud bukan kain apa? Bukan maksudnya siwak kain iroknya, tapi membersihkan tandi pulfami wal asnan, membersihkan mulut dan giginya. Ya, itu termasuk sunnah untuk menjaga kebersihan. Gimana kalau pakai pasta gigi? Ya asal jangan dimakan aja. Pasta giginya suka dimakan enggak? Ya dijaga aja maksudnya. Ya, dijaga. Ya, jangan mentang-mentang ada hadisnya katanya. Ya, mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada apa? Daripada minyaknya nanti di surga. Orang lagi diem, giliran ngambek keluar hadis itu. Ah, itu gagal paham itu namanya. Itu sebetulnya hakikat, bukan sari. Jadi Nabi sedang memuji hakikat yang berpuasa. Supaya apa? Supaya ketika tercium enggak. Ya bukan sengaja-sengaja kita ngobrol, misalnya enggak sengaja, sampai kecium. Ya, sama saudara kita. Nah, supaya meredam. Meredam apanya? Rasa baunya. Nabi memberikan apa? Ya, memberikan targhib motivasi. Hakikatnya, ya di hadapan Allah, si baunya itu bahkan lebih harum daripada apa? Ya, minyaknya di surga. Yang keenam, adab saum al-jud wal mudarasatul Quran. Banyak memberikan apa? Dermawan. Jadi lebih meningkatkan kedermawan kita di bulan Ramadan. Bahkan kita bikin program-program, ada takjil bersama dibuat donaturnya alhamdulillah, atau yang berbuka. Jadi di bulan Ramadan ini lebih diperkuat lagi sunnah, bahkan sebagai adab saum kita harus lebih meningkatkan sifat dermawan kita. Sedekah itu bisa dengan harta, dengan ilmu, bahkan tenaga. Jadi dermawan dengan ilmu, ya dermawan dengan tenaga, dermawan dengan dengan harta. Ya, dan mudarosah, ngaderes Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari membacanya, memperbaiki bacaannya, tahsin, kemudian memahami dan memaknai beserta mengamalkan Al-Quran. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang selanjutnya, mayubtilusyam, apa saja yang membatalkan saum? Tadi kan dalam rukun saum, yang pertama menjaga dari hal yang membatalkan, yang kedua niat. Nah, yang membatalkan itu apa saja? Pertama, al-aklu, makan. Apa aja makanan masuk ke hidung? Masuk ke mana? Ke mulut. Makanan. Makan membatalkan. Yang kedua, asyurbu, minum, membatalkan saum. Yang ketiga, tapi ada catatan, amdan, dua-duanya. Makan dan minum membatalkan, amdan, kalau sengaja. Gimana kalau bulan puasa, ya, makannya gak disengaja, tapi habisnya satu bakul. Minum gak sengaja, satu gentong. Nabi bersabda, Pa'an Abi Hurairata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dia sementara sedang berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan, minum, tapi lupa, fal yutim saumahu, sempurnakan saumnya, jangan tanggung, jangan, fal yutim saumahu, buru-buru apa? Tahan, kalau masih ada di mulut, muntahkan, karena batasnya di tenggorokan atas. dikeluarkan kumur-kumur. Ya. Maksudnya sempurnakan, teruskan saumnya karena tidak membatalkan. Fa innama at'amahullah wasaqah. Sebab hakikatnya Allah yang ngasih makanan dan minuman dari surga. Ah, cari-cari lupa aja ya. Gimana biar lupa gitu. Kok nyari-nyari lupa, nanti jadi pelupa beneran nantinya. Ini mah bener-bener lupa. Ayo lupa tadi sengaja enggak? Bukan juga lupa disengaja. Ya, lupa karena memang manusia al-insan mahalul khoto wanisyan. Memang wajar manusia itu bisa salah dan lupa. Nah kalau lupa, makan walaupun banyak, minum walaupun banyak, sampai kenyang, sampai ya hilang hausnya, maka sempurnakan. Dan sebab hakikatnya itu Allah yang memberikan apa? Makanan dan minumannya. Alhamdulillah gitu ya. Yang ketiga, tadi satu makan, dua minum karena sengaja. Yang ketiga, al-qai'u amdan, muntah karena disengaja. Mentang-mentang sahurnya sama sate, jam satu, aduh lapar, ingat sate yang tadi sahur, kayaknya masih ada di sini, dicolok-colok aja. Sampai keluar, kerasa tuh, ternyata masih ada rasa satenya. Sampai muntah, disengaja, batal saumnya. Bagaimana kalau muntahnya gak disengaja? Naik mobil muntah. Muter-muter muntah. Ibu-ibu saking rajin toap di mall. Yang ini bagus. Ini bagus. Kata suaminya udah ngajak pulang aja. Enggak, ini mah cuci mata aja katanya. Saking muter terus di mall sampai muntah. Kira-kira ada gak bu yang gitu? Saking khusyuk kayaknya. Kalau gak disengaja muntah tidak membatalkan saum. Yang keempat yang membatalkan adalah haid. Ah, khusus nih bagi ibu-ibu yang suka kedatangan tamu bulanan. Jadi kita berpuasa ibu-ibu jam 3 atau sekarang nih jam berapa? Jam 5 keluar tamu. Batal saumnya. Ya. Maka nanti dikodok. Ya. Yang kelima nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keenam, al-istimna, yang membatalkan saum adalah keluar air mani karena disengaja. Ya. Jadi sengaja dikeluarkan oleh itu, walaupun caranya halal misalnya oleh istri kita. Maka itu membatalkan apa? Saum. Tapi kalau lagi tidur, keluar misalnya. Maka itu tidak apa? Tidak membatalkan saumnya. Ya, jadi itu keluar sperma. Kalau disengaja batal saumnya, kalau tidak disengaja tidak batal. Yang kedelapan, wa man nawa al-fitra wa huwa shaim batala saumuhu wa ilam yatanawal muftiran. Yang kedelapan yang membatalkan saum itu baru niat lagi puasa, ya sudah dalam keadaan puasa jam 7, jam 10, jam 1, jam 2, jam 3. Terus dalam hati teh mau ngebatalin puasa. Baru niat membatalkan puasa, niat ngebatalkan. Maka batal puasanya dan wajib menahan. Ya. Menahan apa? Dari makanan dan minuman. Kenapa? Sebab niat itu tidak boleh putus di tengah jalan. Kan niat puasa tadi dari malam, bahkan sebelum imsak niat berpuasa. Niat berpuasa menjalankan perintah Allah itu dari start sampai finish. Ketika di tengah perjalanan, niat batal, rusak. Apanya? Niatnya. Niat tadi rukun apa? Rukun puasa. Rukunnya rusak karena niat apa? Niatnya berhenti. Karena mau niat apa tadi? Niat berbuka. Maka saumnya jadi batal. Wajib qadha lah. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi niatnya harus apa? Harus terus. Belum selesai. Sampai apa? Sampai buka. Jadi kalau di perjalanan sudah niat bagian rukun dari puasa, ya rusak niatnya, maka batal puasanya karena rukunnya satu gagal, ya, rubuh. Yang ke berapa? Kedelapan, tanawulu ma yatagoddabih minal manfad al-mu'tad ilal jawab. Yang selanjutnya membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ain ya yang ada di dunia ini, di bumi ini, dimasukkan ke lubang-lubang yang nembus ke dalam. Ya. Selain dari mulut kan ada lubang-lubang dari tubuh kita nih. Apa aja? Hidung, mata. Mata ini nembus. Ya. Terus apa lagi? Telinga, terus yang bawah. Walaupun yang dimasukkan bukan makanan minuman. Ain barang yang ada di bumi ini dimasukkan ya dengan sengaja, maka itu membatalkan apa? Puasa. Ya, makanya kan dalam fikih itu selalu dilakukan observasi. Contoh misalnya kita lagi ada renang ya. Kemudian kita keluar apa? Gas. Ya, keluar angin atau kentut. Kalau gas itu keluar angin, pasti ada yang masuk enggak? Nah, maka bukan renangnya yang membatalkan saum itu, tapi apanya? Kentut di dalam airnya. Sebab ketika kentut keluar angin, pasti ada air yang masuk. Nah, jadi yang membatalkan bukan apanya? Berenangnya. Bahkan Rasulullah SAW di musim Ramadan, di musim panas, ya suka pakai apa? Si kepala dengan tubuhnya itu diguyur pakai apa? Pakai air supaya menurunkan tensi apa? Suhu panas di tubuhnya. Ya. Bisa masuk ke kulkas misalnya gitu ya. Oh, kalau sekarang zaman AC lah ya. Gitu. Ngadem gitu. Saking panasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak membatalkan saum. Boleh-boleh saja ngadem seperti itu atau berendam atau renang. Yang penting bisa menjaga air jangan masuk ke mana? Baik ke mulut atau kepada lubang-lubang yang lainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jamaah sekalian, ya itu saja kajian fikihnya. Kalau buka dibuka pertanyaan bisa sampai Isya nanti ya. Ya, cukup saja itu yang bisa disampaikan supaya fikih kita semakin jelas. Itu adalah syariat yang harus kita penuhi, yang harus kita jalankan ya, terpadu dengan tasawuf, dengan amalan batin kita. Insya Allah saum kita akan semakin berefek, akan semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jamaah sekalian ya, bahwa di dalam pelaksanaan zikir ya, zikir kepada Allah itu ada zikir yang khusus, ada zikir yang umum. Zikir yang umum di mana ketika kita kapan saja, di mana saja kita harus selalu zikir kepada Allah. Ya, hati kita harus selalu tersambung dengan Allah. Sebagaimana kesaksian Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadzkurullaha fi kulli ahyani. Nabi zikirnya setiap kesempatan, setiap waktu. Nah, kita harus belajar bagaimana supaya zikir kita fi kulli ahyani dalam setiap waktu. Al-Quran mengajarkan ketika berdiri, duduk, dan berbaring, maka kita harus selalu berzikir kepada Allah. Lagi nyupir, lagi masak, ibu-ibu, ya, lagi nyuci, maka hati kita harus selalu zikir kepada Allah. Nah, ada zikir yang khusus. Nabi menyebutnya yaitu halaqah zikir sebagaimana halaqah ilmu. Jadi ada dua halaqah, halaqah ilmu, halaqah zikir. Dua-duanya wilayahnya berbeda. Halaqah ilmu pendekatannya akal kita, ilmu yang dicerna. Halaqah zikir pendekatannya hati, mengingat dan menyebut nama Allah. Nah, di dalam halaqah zikir ini sebagaimana halaqah ilmu. Selalu melakukan inovasi. Coba halaqah ilmu, metodenya. Ya, metodenya berubah enggak? Atau gitu-gitu juga? Berubah. Ada seminar, ada pakai proyektor. Betul tidak? Supaya ilmu diserap. Dan metode itu berkembang. Jadi dalam halaqah ilmu itu berkembang, gak monoton. Bisa pakai alat peraga, bisa metode apa saja, dikembangkan. Yang intinya bagaimana supaya ilmu itu bisa diserap. namanya halaqah ilmu. Demikian pula halaqah zikir yang khusus. Bagaimana supaya halaqah itu berefek, supaya kita tersambung kepada Allah. Ini pun sama. Ya. Terus terjadi pembaharuan-pembaharuan atau tajdid-tajdid. Maka dalam tarekat mengamalkan ilmu tasawuf, itu mengalami tajdid, pembaharuan-pembaharuan. Nah, contoh misalnya dibuat halaqah zikir. Ya. Halaqah zikir itu arti halaqah itu bulatan. Seperti halaqah ilmu. Coba kalau lagi belajar seperti begini. Menghadapnya nih semua kepada guru, mu'alim yang menyampaikan ilmu atau ke kiblat. Di satu sisi, ya kiblat itu arah yang terbaik. Sampai sholat pun wajib menghadap ke kiblat, termasuk baca Quran. Tapi ketika zikir itu dibuat halaqah, maka menghadapnya jangan ke kiblat, tapi kepada guru yang mengajar. Majelis ilmu, maka halaqah menghadap kepada guru, karena guru mengajarkan ilmu. Di halaqah zikir, maka jamaah menghadap ke guru. Kenapa? Dalam zikir, maka guru mengajarkan tentang zikir, bimbingan zikir. Dari bacaannya sampai penghayatan dan pemaknaannya. Tuh, jadi halaqah zikir. Kecuali setelah sholat pardu, bersab-sab seperti itu. Nah ini namanya dilakukan ijtihad, pembaharuan atau inovasi. Yang intinya dari ilmu supaya terserap, dari zikir supaya berefek batin kita atau hati kita. Lalu juga ya, Al-Quran mengajarkan zikir sambil berdiri, duduk, bahkan berbaring. Maka para ulama ahli tasawuf, seruan zikir sambil berdiri itu menjadi metode yang sangat efektif. Di mana kita pegal-pegal jadi hilang. Hilang gak kalau berdiri? Kalau ngantuk, hilang gak? Kalau berdiri ngantuk, ya tahu gak rasanya? Jatuh, sakit. Tapi kalau duduk, anteng aja. Apalagi nyender ke tiang. Udah, itu mah. Nah, sehingga zikir ya mengalami seperti majelis ilmu. Majelis zikir mengalami pembaharuan-pembaharuan. Seperti majelis ilmu. Ya, sekarang ada seminar, ada bentuknya, apa namanya itu, training. Sebetulnya itu hakikatnya apa? Majelis ilmu. Mentransfer ilmu. Bisa ditambah medianya, sarananya. Begitu juga majelis zikir. Ya, dikembangkan bentuknya, caranya, bisa berdiri, duduk, ya, pelapalannya, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, mengalami apa? Tajdid atau ijtihad. Ya, ulama ahli tasawuf mengijtihadi itu semua. Sebab apa? Majelis ilmu penting, majelis zikir penting. Zikir yang umum, ketika kita berdiri, ketika kita memasak harus zikir, gak bisa begitu saja tanpa latihan di majlis zikir yang khusus tadi. Ya. Nah, maka para ulama ahli tasawuf membuat halaqah ilmu maupun zikirnya penuh dengan tajdid atau pembaharuan. Ya. Ya, contoh misalnya para ulama ya dulu kalau sampai sekarang di Mesir di Al-Azhar University di Universitas Al-Azhar, itu setiap bulan maulud diadakan, dikumpulkan tarekat-tarekat di Mesir dan memperagakan majlis zikirnya masing-masing. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada pelapalannya begini dan begitu. Untuk apa? Untuk diketahui oleh masyarakat yang lain atau untuk saling mengenal. Begitu efek dari majlis zikir. Sebab jamaah sekalian, majlis zikir yang disebut majlis atau halaqah zikir, yang terbimbing, di situ ada aturannya, kedisiplinannya, begitu berefek terhadap batin kita, terhadap hati kita, untuk apa? Membukakan hati kita, supaya hakikat di balik zikir itu, bisa didapatkan oleh orang-orang yang duduk di majelis zikir. Makanya Imam Abu Hanifah, Ya, pendiri Madhab Hanafi mewanti-wanti kepada anaknya supaya duduk di majelis ahli tasawuf, di majelis zikirnya. Sebab beliau sudah merasakan efeknya akan mendapatkan hakikat berupa tersambungnya hati, muka sapah terbukanya hati. Bersentuhan rohani kita dengan alam yang gaib, dengan alam yang ruhani kembali. Ruhani kalau diasah di majelis zikir akan bersentuhan dengan ruhani lagi. Di alam dunia ini ada alam fisik, ada alam metafisik, ada alam jasmani, ada alam ruhani. Alam ruhani bisa deteksi kalau ruhani kita semakin diasah di majelis zikir. Ya, semakin sensitif ruhani kita. Seperti duduk di tempat ini, batin merasakan betapa para malaikat duduk di majelis zikir ini. Jadi begitu peka batin kita, semakin dibukakan hakikat. Kalau lihat lahiriah, paling juga 300 orang. Tapi terbuka hakikat, betapa para malaikat yang jumlahnya gak terbatas dihadirkan oleh Allah di majelis di zikir. Kalau batin kita terasah di majelis zikir yang khusus tadi, maka akan semakin peka, sensitif, terbuka hakikat. Bukan hanya sebatas melihat sesuatu yang lahir. Nah, maka begitu pentingnya kita duduk di majelis zikir atau halaqah zikir yang bersifat khusus. Maka disebutlah zikir torekat atau zikir torikoh, zikir tarekat. Zikir yang khusus dibentuk, diciptakan, terarah, terbimbing, ada adab-adaban dan aturan-aturannya supaya benar-benar mendapatkan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yaridu alal qalbi, supaya Allah datangkan karunia ruhaniah datang ke dalam hati kita. Dalam kesempatan ini kita akan diperbaharui, ditajdid halaqah zikir kita. Ya, kalau berdiri, maka cukup ya tangan ya di dekat dada menunjukkan kebulatan diri dalam berzikir menuju kepada Allah. Kemudian ketika mengucapkan la ilaha, tiada sembahan, itu adalah kepala kita ke atas, maksudnya adalah menarik di mana batin kita masih ada gambaran-gambaran duniawi. Yang disembah itu bukan hanya berhala zaman sekarang itu, bisa mobil yang kita sembah, betul enggak? Bisa jabatan yang kita sembah. Bukan sembahan yang digantungkan 360 di Ka'bah, itu apa, sembahan zaman primitif. Sembahan zaman modern bisa harta, manusia, kekayaan, jabatan, popularitas, justru lebih menggiurkan, lebih menghancurkan manusia dari makrifat kepada Allah. Itu semua la ilaha ketika menyebutkan filosofisnya, kita angkat kepala kita, maksudnya keluarkan dari hati kita gambaran-gambaran duniawi yang kita cintai, yang membuat kita terputus dengan Allah. Kemudian illallah dimasukkan, hadir dalam batin kita, hadir beserta Allah. Allah yang dirasakan, Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita tuju, Allah yang kita pinta. Jadi dipastikan Allah. Nah, itu filosof itu atau hikmah itu diambil seperti tasyahud ketika at-tahiyat awal atau akhir. Ketika mengucapkan kita kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha, lihat telunjuk dalam hadisnya, ketika illallah ini di apakan? Yang tadinya begini ditunjukkan. Maksudnya apa? Menunjukkan ini untuk memperkuat apa yang diucapkan dan apa yang diiktikadkan dalam hati. Tiada sembahan kecuali Allah satu. Allah. Jadi benar-benar diperkuat dengan gerakan telunjuk. Illallah, kecuali Allah. Jadi kita mengucapkan dan ketika kita mengiktikadkan dalam hati, mengucapkan syahadat itu ketika dalam tasyahud atau tahiyat dalam sholat, asyhadu alla ilaha illallah. Dengan begini, itu dampaknya untuk memperteguh iktikad hati kita. Begitu juga dalam zikir filosofnya, ya, ketika illallah, hanya Allah yang kita rasakan, hanya Allah yang eksis, hanya Allah yang mewujud, hanya Allah yang diibadahi. Itu maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketika fikulam hatin itu cukup 3 kali di awal. Sebab sehari semalam cukup 300 kali saja. Ya, kita baca sempurnakan 300 kali masing-masing. Nah, kenapa? Sebab kalau panjang bagi yang baru belum hafal. Belum mengikuti gerakannya, akhirnya jadi kacau pikirannya. Tapi kalau yang mudah, la ilaha illallah, itu akan langsung mengikuti walaupun baru ikut di majlis di zikir. Nanti fikulam hatinnya kita sempurnakan masing-masing 300 kali sehari semalam untuk mendapatkan fadhail, untuk mendapatkan kemuliaan dari kalimah-kalimah itu. Paham semua? Angkat tangan kita, mari kita berdoa di penghujung sebelum datang maghrib. Allah akan tidak akan menolak hamba yang berdoa, terutama dalam keadaan kita berpuasa, terutama kita ada di majlis zikir. Allahumma ja'alna hadina mahdin gharadhalin wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma ftahlana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahim. Ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb dari seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit ujub, penyakit riya, penyakit takabur, cinta kepada dunia. Tumbuhkan, suburkan mahabbah cinta kami dalam hati, cinta kepadamu ya Rabb, cinta kepada Rasulmu ya Rabb, cinta kepada agamamu ya Rabb. Ya Rabb, bimbing langkah-langkah kami sampai kepada lembaran yang terakhir. Jadikan kematian kami nanti ya Rabb kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami kematian su'ul khatimah. Ya Rabb, kumpulkan kami di mahsyar nanti tepat di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kumpulkan kami dalam surgamu dengan keluarga kami dan saudara-saudara kami ya Rabb. Izinkan kami menatap wajahmu di surgamu ya Rabb sebagai puncak kenikmatan anugerah yang Engkau berikan kepada hamba-hamba pilihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.